50 languages. 94. 94. Kata sambung 1. Kata sambung 1. Tunggu sampai hujan berhenti. Tunggu sampai hujan berhenti. Tunggu sampai saya selesai. Tunggu sampai saya selesai. Tunggu sampai dia kembali. Tunggu sampai dia kembali. Saya menunggu sampai rambut saya kering. Saya menunggu sampai rambut saya kering. Saya menunggu sampai filmnya habis. Saya menunggu sampai filmnya habis. Saya menunggu sampai lampu hijau. Saya menunggu sampai lampu hijau. Kapan kamu pergi berlibur? Kapan kamu pergi berlibur? Sebelum liburan musim panas. Sebelum liburan musim panas. Ya, sebelum liburan musim panas tiba. Ya, sebelum liburan musim panas tiba. Perbaiki atap itu sebelum musim dingin tiba. Perbaiki atap itu sebelum musim dingin tiba. Cuci tanganmu sebelum kamu duduk di kursi makan. Cuci tanganmu sebelum kamu duduk di kursi makan. Tutup jendela itu sebelum kamu pergi keluar. Tutup jendela itu sebelum kamu pergi keluar. Kapan kamu kembali ke rumah? Kapan kamu kembali ke rumah? Setelah pelajaran usai. Setelah pelajaran usai. Ya, sesudah pelajaran usai. Ya, sesudah pelajaran usai. Setelah dia mengalami kecelakaan, dia tidak bisa bekerja lagi. Setelah dia mengalami kecelakaan, dia tidak bisa bekerja lagi. Setelah dia kehilangan pekerjaannya, dia pergi ke Amerika. Setelah dia kehilangan pekerjaannya, dia pergi ke Amerika. Setelah dia pergi ke Amerika, dia menjadi kaya. Setelah dia pergi ke Amerika, dia menjadi kaya.